Oke, Vivi Ayu, Nirwana sengaja mempersembahkan yang terbaik untuk saudara-saudaraku yang ada di Pandangan Wetan, ya. Salah satu aktor dangdut yang dihadirkan, yang lagi go go go di belantika musik dangdut yang ada di Indonesia. Yang jelas suaranya merdu dan juga tarikan vokal dan suara emasnya patut diacungi dua jempol jari. Siapa dia? Kita panggil bareng-bareng, bro. Ada Gary Mahesa Nirwana. Silahkan Mas Ganteng Nirwana, Gary Mahesa.